Kamu sih banget agak iki urung gonmu. Anggonmu wae kowe kira anake Pak Karto to. Pak Karto, Pak Karto. Aku wis sesuk isin yo nek karo kowe. Tapi yen nang sekolahan kowe Eli. Wingi tak dubak kowe karo murid. Ha kuwi jenenge kerajaan kuwi. Nek ra nedaki. Kada yo apa? Aku kaku aku diingetke guruku yo aku disambat kapur kae. Nek jowo tak dubak tau. Ma, nek kowe kok ketahan jeneng anu. Yo nedak terus. Jaumu ijo to. Kau nak jenenge cam tau? Aku sih nusuese, nanti udah di olok-olok karo kancok kancok. Izin. Mau main dah terus sak bucil. Aku tak ngerti. Di mana bi bucil tanganmu? Bucil gripe apa? Aku cengit eh. Aku mangkel kena rata cedek ya, guru nara seneng karo kowe. Ya ora. Ora baik. Alian baju nih raja jeraku. Alian pada ilintang. Naya rangan lah, lelingu gigi dewe kalau awat calanang lo. Mah, kumenunggu ya pak. Gigi ya, biar ya. Kalau lu gigi calanang buat cawidok, calanang cawidok lo. Susu pangkon gue bawa deh. Nyora lah. Saru. Wah mati kangen lo, mati. Alah, orang gue di kandani. Telu kepetok telu kok dari walu gue belum telu gaduk. Mak telu gadap iya dah. Telu sekolah kono dikatakan tidak sekolah lagi ya. Wah, sebelahnya bodoh wegi. Telu kare telu kepada telu. Bodoh, wong telu kailan telu. Telu sekolah kono jadi telu sekolah kono dari kuduan gadap. Hati lo, ada melek lagi. Weh, beling kena delokan kok. Delokan bi? Tontonan. Enggak tontonan. Ayo, gede yo, belinge yo. Yo, awet. Apa? Seneng-seneng ya. Kowe mau gerung ora? Tak puterke kaset. Mongke rene. Aja dipendeli ngono. Napa? Kang mongke aja diplerai ngono. Iso wae 6. Kowe tak ndangerin ya, isin aku nek kowe ndek kanca 6 ngono kuwi isin. Kalau undang-undangan kok oleh dhewe ta kowe sak sekolah. Lho piye ta? Apa dong undang wingi siji? Jun aku ndangono kok kowe 6 ngono kuwi. Eh jenenge iki tradisional. Antik. Aku nang dangle ora setengah dhisik. Barang ini antik regane larang tak kandani. Irungmu ya mendeleme. Iki ngawur Allah kowe iki timbangane. Nyefer ya. Bangi rok menjeru. Apa kuwi? Matamu. Allah kowe ngala-ala lambemu yo ndufle yo. Yo. Duh malah ndufle nek ngomong mantap ya. Alah tadi lek ngomong ke ambung-ambungan. Marung dan lek ambung apa ya tadi lek. Apa isin aku gak ngono iki ya. Iki aja dilek ayo aku dilanan seneng ya aku. Aku mbok dikandani liyane kuwi. Pinter nyanyi ta kowe? Iya. Ninggal alah kowe iki nek ora mergo pinter nyanyi wis seneng terus karo Pak Guru nyanyi terus. Aku yang nangis ya. Heeh, piye. Hatiku yang ku sayang. apa yang kotang kotang kotang isi. Kok lek kotang kotang nang bola-bali? Nang sing rajin di PP ya ora isi ya. Lek wong wing apa yang kotang isi? Aku sang yo ya. Apa yang kotang kotang kotang isi. Mari kita bersama nyanyi lagu yang menarik hati. Wis suara solo aku ndelanggu. Kok ndelanggu? Wis suara solo aku ndelanggu. Apa yang kau tangisi ngono? Aku sing diklamasi ora? Isa padane. Sorry nandai putri, sorry nandai. Sorry nandai. Wah apa? Lah apa ya? Kok dimin banget lah. Oh, semene piye, Isa? Eh, mateni. Sebenarnya kan terus keluar aku ya. Aduh, kami, kami. Ah, yuk lah, yuk lah, yuk lah. Kuku mutu mutu berat aku tahu. Kayak kentop ya. Kentop. Kentop. Kentopnya apa tak? Kawan. Sorry nonde, putri. Sorry nonde. Sorry nonde. Pindah. Ah, piye? Rimande, sorry nonde, ene. Sorry nonde, sorry nonde. Mengapa nangis matamu bengkak? Matamu bengkak. Tapi ya. Malang lagi matamu bengkak, malang lagi aku tau. Lagu nyanyi jadi aku kan niro. Nyanyian SD ya. Kayak ono nak mien kan nak diulang apa dia? Diulang kayak lo kan. Di timur jauh tampaklah lekunan indah. Apa? Di timur jauh tampaklah. Di timur jauh tampaklah lekunan indah. Belokunan indah. Pulauku. Pulau apa belok? Pulauku nan indah. Belok iki jaran cilik. Lambene gedabel mripate mlulu. Alah ning jarane mripat ya matane ngono. Matane mlulu. Memanjang di tengah lautan. Memanjang di tengah lautan. Lautan. Alah memuni lautane kok mleyo. Eh. Menahan gelombang. Menahan gelombang. Di sanalah aku berdiam. Di sanalah aku berdiam. Menghadapi sang alam. Menghadapi sang alam. Sadarlah hidupku. Sadarlah hidupku. Hati selalu rindu. Hati selalu rindu. Apa? Kepadamu. Kok anjir kepadamu? Oh, Rin. Apa? Rin Tin Tin. Eh, aku anjir ngomong ke Rin. Aku ada kayak asu ya. Apa? Rin Tin Tin kayak asu ya. Enggak, aku. Iya. Ini ngomong aku. Ngomong apa ya? Ini ngomong aku. Omamu kayak madep ngendi kok, madep munggah kok. Madep itu. Tingkat ya omamu ya. Oh, ngecet. Tingkat. Ini sama kayak kamu. Eh, bu, ya kayak pada ini. Kura utang, bu. Hahaha. Kok, bu? Orang ya, itu tungguin aku. Wih ayu, Ri. Ah, itu. Eh, bagus. Ngelang-ngelang. SD nih, nyanyi-nyanyi. Ma, aku ma, ma. Wih nyanyi, aku ngerti, wih pinter nyanyi. Nyanyi apa? Wih mien aku, wih tajari gunanya, aku rasa-rasa. Nyanyi apa, ya? Rasa senengmu. Aku gak ngelang-ngelang. Coba wih tadi pengacara cilik. Oh, iya. Hadirin sekalian yang terhormat. Ini, Abi. Bapak teko, bapak. Eh? Bapak ini. Hai, bapakku agak mati. Oh, kan bapak tau. Siwak saya golek. Ini apa ya kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi to. Ibumu ki anggere bapak lunga, bapak tindak, iki mesti golek. Iki balanda. Kacange digoreng. Iya apa? Piye bathi? Bapak lunga. Ibu sing wonten. Pancen aku ki ora tau. Iki balanda. Apa ne? Kacange digodhog. piye? Enak. Tiba-tiba kerungu-kerungu. Terusnya piye, ayo. Niku kanca kula, Pak. Pak, non sewu, Pak. Nah, ya, iki mau udah sinau, Pak, piye. Sinau. Oke. Ini tadi penyanyi, Pak. Weh, udah sinau nembang, Pak, iki. Nembang. Dia nyanyi. Penyanyi, Pak. Mulai tak rungak ke sekan jatah yang lari gumer-gumer. Bisa piye, Le? Mimik, Bu. Ayo tak jebok ke Mimik ya, Le? Kali ini aku kali kanca kula, Pak, nggih. Lah iya, tak loro. Wes saiki pinter, Pak. Pinter piye? Ulang ngewewe dangi gurune. Oh, mboten wingi didukani Den, Pak. Wingi pinter ta, Pak? Wingi dibani Den kali Bu Guru. Kowe kok dek ben dora munggah ki piye ndukani piye Bu Gurumu? Anu to niku, iki kancamu kuwi. Dik jenedi kuwi. Kani ngombe wedangku. Ayo, saiki tak leh kowe. Ben ketularan pinter kok, Pak. Pak Joko ngono. Piye? Kasih Bapak luntur. Ngene Li, kowe dek ben ra munggah to? Nek sesuk ki mesti munggah. Mesti. Mergo kowe tak ajani. Nek ora munggah, kowe ki nyogoko ibumu guru. Lho piye ta kuwi? Lah iya ta? Iki nggo nebas kebodohane, ya ta? Iki sing mulai kowe gak guru to? Ndang ngoten to. Hah? Pak guru barang iku, Pak. Guru kula niku 16 kok. Wah, guru apa wae kuwi? Padane. Nanti ya tak kok gimana, Bu? Kok enak, Bu? Ora mundur ta apa-apa kok le iki mang. Aku menggowo. Iki mang ra ibumu ngetutke bapak, kersane bapak iki tindak. Ayo gek ning mburi, gek ning arep. Wis saka kutho aku blonjo. Lah sing agem napa ta, Pak? Wah, lah ya pi anak tunggal mongko dasare wong sugih. Iki bapake senajan durung sepiro umure Mas Mujone di kuwi. Nggih. Pokoke arep tak supit. Loh, hasilnya itu dari sepet, toh? Durung. Ya ampun, semuanya gedenya durung. Oh, tadi kan kamu malah... Anda lo kendelera sama-sama. Sok njiwiti deh ini, Bu. Ayo, rapopo, nek. Bapak Mbian malah... Tentu orang ikulah, Deng. Bapak Mbian malah rasa sepet. Ya, orang Bapak. Kok buatan ngerti lagi sepet, Bapak? Bapak, nek, urung kok ngerti. Kok mboten ngerti lha supet Bapak? Ora. Padahal ora supet aku. Kok iya aneh ta iki. Bapak iki supet ta. Enggak buka jeneng supet ya, Bu. Heeh. Iki sak. Kupang wis aja ndelok ya. Iki masalah ya. Ngombyongi le, Bu. Aku ngadu wae. Ayo pokoke ora anu ora ninggalke. Kadune aja nganti uga-uga ya. Buku loro karo botol wae ning lemangan rong piring ya. Ya ora. Lah iki ngene ya, Li. Kowe arep njaluk apa? Sarung anyar apa? Sarung peci? Hem? Sandal, wis tak tundukke sandal. Rin, api apa Rin? Aku njaluk apa Rin? Lepas. Ini kancaku ta, Pak Rin. Sesuk ta, nek resepsi kae ta. Yuk nganggo hiburan. Ya, hiburan iki kok. Tak sembah suka kancaku. Pakane apa aku? Aku seneng nganggo kaset, ya ra, dikalungke kae. Kaset. Aki kaset. Terus didandani kowe dhewe. Dadekne ratu cilik. Aku gelem ditetake, aku gelem ditetake. Ning ditunggangke jaran. Hah? Jaran. Jaran. Lah dadak nyewa. Ora apa-apa. Nyilih sing abang apa sing ireng? Sing gepeng. Jaran gepeng iki apa? Jaran gepeng nika. Walah ya ora umum ya. Nika nganune teng geger iki. Lah iya. Jaran gepeng nika nganune teng geger kapan? Apa ta apa ta? Gapite ta? Gapet karak ngon blengkuk ae digapet. Ati teng geger. Lah iya. Ah, jarane Pak Wo. Heeh. Kan jaran tenan ya. Oh. Pakeane anu mawon. Pakeane nyewa. Ma isin lho. Lah apa? Lah we. Kok wis anyar, Pak. Lah iya pokoke tak biasani surjan bludru. Tetak niku pripun ta, Pak? Hah? Wah, lah supaya iku dinawaki. Hah? Supet iki kowe dilebokke kandang terus dijepet. Oh niku supet kuwi ditetaki. Nek nggen kula niku ngoten niku jenenge sunat, Pak. Mu ayo. Sunati ngoten. Dialeke dhewe-dhewe. Napane, Pak? Napane? Malah bocah. Ya. Lah ya sesuk ora ngerti dhewe. Lah niki mboten ngerti. Hah? Wong ajeng disupet iki kadang disupet ora ngerti. Eh, lah ora. Ora, aku dhewe ora ngerti. Niku ta? Hah? Supet gak napa ta, Pak? Kan Bapak ra ono kok. Bapak Goro. Bapak Goro Rin. Bapak Goro. Mbah kurang ngerti, ora ngerti aku. Bosane terus terang mawon, supaya niku napa. Kok ya ra isen ta, Le? Wis. Ra isen nerangke Bapak goblok. Goblok kok ya, urung disupet kek ngerti ngono apa? Lah nggih supit niku no. Ora ngerti nek aku malah. Napa, Bu? Ya pokoknya disupiti ngono wae. Lah iki kowe iki arep disupiti. Nek nek tanggaku kae nek ana dhewe wong sing nyupit supit kae ta mbiyen kancaku kae sik. Kowe lah ta wedok ta cilik kok ya. Mboten, nggih kula diundangi lho, Pak. Kula diundangi niku terus nganu nganggo sarung barang. Niku. Lah sarung iki napa ta, Pak? Hah? Sikile. Saya disarungi geger le. Iku iya, disupiti kancamu kuwi. Mbak, aku ora ngerti kok mek nganggo sarung kae, terus terus nganu kae. Nek esuk-esuk jam 09.00 kae dede. Tiga reke sepet kae ta. Ya kaya cah cilik banget sih, ora ya ngerti. Lara mboten. Wah, larane pol. Kok ya sampe malah mesti. Ora. Ora supet iki mengko dicokot semut. Cerkit ngono. Semut pinten? Hah? Ya sak untuk. Selengit ngono ya terus ning gagal. Niku semut cilik to. Hah? Semut cilik sak durunge wis ra krasa lara, apa sak durunge dikitani, sak durunge dipotong wis disemprot cilik. Nggih, kula kula purun nggih, Pak. Njaluk. Njaluk apa? Ewo. Walah yo mesti to wong sugih kok undangane kanca kula iku undangan kabeh. Sak SD iki ta. Ha iya iya, wis sakarmu. Njaluk undangan papat. Kuwi lha apa kuwi? Lha iki undangan papat ya, gak apa mirang-mirang, ayo patang ayo pupo piro. Omah dhewe seteng iki. Lah ya tarup ngono. Tarup ngono ora kurang kobet yen nyewa lapangan. Anu wayang kulit nggih. Hah? Wah, lah rame nanggap sorot. Sorot ngono. Film. Lah meriah banget aku iki. Heeh. Kok ngono niku nganggo wayang kulit. Oh iya, ya wis pokoke apa-apa manut wis njaluk wayang kulit. Oh iya gane niku. Mulik Mardi ni ko. Mardi ni to. Oh lambo iya. Mulik Mardi ni cok meramal ni ko. Meramal apa? Meredo. Kaki gon peramal ni nek Mardi ni ku ora tau ngeramal. Begini kalau perut cek langsung. Si Mardi ku. Argo apa? Ale ale. Kalau ngata ni ko. Oh jin, wira anak yang jin lah. Langsung ale. Nau cerem. Gak boleh ya apa nih? Ngerti lah mana? Boleh sok gak telik no. Ya pokoknya, pokoknya kowe gelem. Apa le? Kowe yang mangan arif. Sok kowe yo ngilangi ego kene ya. Anu neng ngingaten nak. Mama apa neng ndi ton? Ora usah dibasani karo anake wedok dhewe wae. Iki kancane anak mlanang. Iya ya, Cik Allah. Iki wedi wong iki cilik iki juragan kok. Anu apa nak? Bos. Anu mawon apa? Anu Laterne mawon apa? Kangge mobil kula. Wah, dia anu kok. Dengan mobil ta? Nggih, lek sanak mboten ten dalem. Oh, aning. Ah, kok kamu kae wae. Kontrak nang ngene bawi. Kontrak kamu kae. Tak kontrak piye? Sing ditetak iku ya. Nggih. Sing kontrak ngono kok. Wis disarung ini ku. Wah, iya iya. Mbok sing sedan wae. Oh iya. Nek ra sedan ya kurang rada kebet ya treke kae. Mboten, mboten, mboten, mboten atrek belum pun tahu nuno kali niki. Terus kita tanggung angkut gampang, kalau darah yang anuman nih medun. Ya nak telah tadi putih kafe. Ya nana nak nak pancen seliramu, iki harap kesombantu. Wih, mana kesombantu kata gua. Iya, wis sakarmu malah aku ngatur rakyat panuwun. Jadi buat nampak sumbangan mawon pak sisu. Walau ya rugi ya bapak. Jadi sisu kini dapuk panitia ya toh. Aku lumpuk ke wong sak desa kene gawe ulem. Terus dapuk penjujul barang. Ulem kira diderke. Ngujur wong-wong iki do nyumbang. Lah ndapuk panitia penjujul. Uleman iku didol. Hah? Diderke. Ora meh diderke, diterke-terke ngono. Ndapuk penjujul ya ta? Sapa sing ora menyang nyumbang dijujul ta. Dipaksa kon nyumbang. Seneng nggih. Hah, nyumbang kok dipaksa kan saru bapakne kok ya aneh. Manten sik. Sak tekane wae. Lha yen sesuk atus sik nyumbang gori barang mesti nggih. Tabar. Lah ya kuwi kena nggo gudeg kuwi. Ha anggung gudek wis wae mobil nang ngono. Ah ah wis sun. Ya. Ah tak sibare. Wis kowe tak kirimi dagocan wis. Apa seneng ta? Dagocan. Ana ana kiri-kirian kae lho. Ah iya, salanan kowe mesti seneng jadi itu. Seneng. Ah iya. Nggih. Ah wis si janjilih mantarmu. Nggih Pak, nggih. Kendaraanmu. Nggih, Pak. Oh, ya nek dangdut, nek ana dangdut. Dicukupi dangdut ya. Ndak iki dangdut ya. Dangdut ya kenal wis. Kowe isih iso nyanyi dangdut kok? Kok cah cilik kok ngerti dangdut iki? Samawon lan. Nek ku jenenge niku pinter lho, Pak, nek ten sekolah niku anggere sing. Lha pelajaran goblok nek nyanyi pinter. Tok di strap kali bu guru to. Niku terus wis kowe tak strap. Ning kowe nyanyi ngoten niku. Budal lumping barang kaya iso. Mboten nek kula kali jaran wedi kok. Wedi. Ayo jajan dangdut aku tak ngrungokke. Lamun tak weruh jaran. Dingong. Cukup banget. Apa kuwi? Tajine kuwi jaran teji jenenge. Ning dhuwur kali buntute dolo banget. Heeh, kuwi jaran teji jenenge. Padha nguyang kenapa ta kula muni jaran kuwi. Lah. Warang-warang kok jaran sing dawa kuwi. Kuwi dawa banget. Anggere petukan kowe guyu. Kula njuk teng kebon binatang kula wingi DC. DC. Kae tek awake dhewe rombongan SC kae. Ya piye? Kali kudanil kula napa kaya kudanil napa? Wah, lah malah ngumpuli. Apa kudanile iki to? Hah? Apa kudanile iki? Lah iya apa lambene kowe kandel dekmu kok le. Cuman iku malah ngewangi kudanil to, Pak. Iya ya. Kayak senajan ora wong iki anak kok ngene iki. Ayo coba nek pancen kowe arep seneng dangdut. Oh, Jun, delok. Seneng dangdut aku tak nyoba wis piye. Anu njupuk kae wong apa-apa alat eneng kowe kok kene. Eneng kendang. Nek nyewa kendang pecah ngene iki teng pundi? Nah, ra isih muni ta kendang pecah. Kaya nek tek munyuk. Heeh, iya. Tek munyuk. Kowe munyuke apa? Mama. Wek. Ayo klit bujengi dhewe ya ora bapak kok bujengke kendang. Bapak ya wong ora ngono ya. Heh. Lah ya padha panjak mersi, Ci. Mersine ora bapak. Amer gusi. Heh, bapak iki. Eh, saiki kepen nang dhewe. Durake Bu, lah sampean iku dibayar, Bu. Iki gak ada. Bayar bapak to. Kowe are bune kok ya wani to, Jun. Pancen kuwi wis pirang-pirang dino iki brak-brak wae. Arep ono ya ngene iki parinune aja mbopek. Hah? Eh, mah. Cilik kok pacar-pacaran. Cilik cilik. Sinau kok. Lah nek saiki sinau ta, Pak? Eh ya, aku gak mulih ya. Eh, mengko. Iki ya. Kok ado sik? Isi nak kula. Ora. Lah isin awane iki. Pacar-pacar. Oke, gaw. Saiki nek alatian dangdut. Piye apa lagi lagune, Pak? Aku narope. Arabek piye? Aku ra yo arabek karo meneh. Arabek iki ngene apa iki? Dene balangane loro ya. Nggih. Lah, pipine sapa to anu iki? Pipine kaya rinto harap. Wah. Rinto harap tapi pipine durung tak during kok. Baduke sapa? Rani Marlina. Kumanan bintang film, Mbak? Enggak lah ora nek kuwi bathukmu ki wong kaya utrit kok. Sangite? Sangite kaya Yeni Rahma. Wah. Untune sapa? Muri. Muri yang mana mana ya? Iya, rambutnya siapa? Unyil. Weh? Unyil. Boleh ya, weh. Kalau nggak naik, Pak. Kalau nggak naik, kalau nggak naik, kalau nggak naik, kalau nggak naik, kalau nggak naik, kalau nggak naik, kalau nggak naik, kalau nggak naik, kalau nggak naik, kalau nggak naik, kalau nggak naik, kalau nggak naik, kalau nggak naik, kalau nggak naik, kalau nggak naik, Wes nyanyi gak, Wes? Mau bapak ngewangi aku nya. Ya ora ora le. Anakku sing bagus dhewe wis pokoke. Oh, ndonga sing. Mumpun lumangkel nek ulun. Ora ora wis ora samuko. Mboten nangkelan. Ora, iso tak tukoke Mbak Gula. Mboten kendang aja kula dol. Eh. Eh sekali. Batang ngene niku napa to, Pak? Hah? Kurangi. Mak kok wong kebelet iki, Pak. Belum nyanyi. Tidak nanya ya, gimana? SD ya mana SD? Ya. Aku tak mau sendiri saja. Wah. Berapa lagu ini kan? Walau di mana kita berdua. Entah. Umpama. Gue sih nyanyi. Aku nyanyi. Oh ya. Umpama aku buah mangga. Anda jadi apanya? Umpama aku kau. Umpama adik buah mangga, aku yang menjadi peloknya. Ayah. Gan pelok iki digandeng orang pedot. Tidurnya sore, siang bangunnya itu tandanya malas sekali. Oh nek kowe kesetanan lho. Kesetane tangi awan aku age wong tuwa wae anggere bangun ki mesti tangi kok. Umpama aku setangkai bunga, Anda jadi apanya? Umpama adik setangkai bunga, aku akan pagar kawat berduri penyocok. Apa nih? Iki tingkatan tenan lho. Kretek enak sekali. Minumnya kopi tidak bergula. Kenapa itu, Win? Heeh. Anyo, heeh. Dadi terus ki ora kok diwangsuli ngono ki. Umpama aku burung darah, Anda jadi apanya? Umpama kau burung, aku ya burung. Kok burung aku ki jadi burung darah, iki Anda jadi apa? Umpama adik burung darah, burung darah. Aku yang menjadi sangkarnya. Malenting. Oh, gede saya gede malenting, malentung. Saya melengkung kok ya. Anu, iki mau nek kono dadi darah, ya ta? Dari burung darah. Oh, iki lak dadi sangkar. Lihat lagi nggih nek kula. Heeh, iya wis tenan wis. Niki sinten anu ne? Bung Yusuf sinten ta, Pak? Ayo anu sih, Pak Jumadi sing kondang kae. Oh, nggih nggih. Heeh, aku tak ngomongi Pak Ijan undang Bung ya. Ayo. Kacamata sampe niku. Wale yo matane kaya jodoh. dengkulmu mlebet. Iki sing nak disupetke iki sapa iki? Ya Pak Mudi sing ndek omah iki kok dadi nyen iki sida ewoh ora. Kula niku pangacara. Oh. Lah niku lajeng nyesek sapa niki kerobongane ngeten niku pun pener apa dereng? Lawange niki ape kadhi pundi niki? Apik e sekondu. Ayo lawange ya metu kono kuwi wis kena Pak Dedak metu ngendi? Apik e nang ndi ra yo? Lawang lah yo sing amar. Iki kok pasange riye? Lho pasange riye? Sebab sing kok pasang lho katanggo dawuh gawe cengkal rak kagibne terus cengkal. Lah katon nopo arep dicengkali iki. Cengkal iki dienggo masangi sing supet kuwi aja nganti kesenggol jari. Ya, lek kula kok dereng didandani. Wah. Kene-kene. Bagus. Oke to. Bagus. Kerien. Iki ta mau sing ngerti. Lagi ayo kanggo bebetan jare. Sampe. Wah, aku. Nggo karo iki lur. Sampe. Wis to, Dan. Wis ge. Apa perune? Matur bapak nek bonge teko. Nggih. Nah. Pak, Pak, bonge mau teko, Pak. Nah, sur cang yo blangkon ra kok pecen. Pak. Bonge mau teko, sing anu sampean. Hei. Wah, gak turu jeneng. Bang teko ora kaya apa-apa. Emune kok nyenyet. Wah, cuman pangapunten atas keturon kula wae saking ubek nemoni dayoh. Wah, pinten ae dayoh. Namung kawan 20.000. Rada mundur iki. Wah, pancen tepungane wong gedhe niku nggih ngoten niku juragan mulo nganti krisis sugih entek nggih lho. Iki mangke didadak. Ini kok sek didangke lemper. Lemper kok didang terus dipangan teman-teman. Ane padha karo mangan ketat kok iki. Lon mriki niku ade nyupiti anak sampean kok juga nyupiti lemper. Model-model. Matur Pak Bong. Nggih. Mila kula ngersaya kaliyan Pak Bong. Nggih. Niki kula ajeng nyuwun berkah. Nggih. Mpun, Pak. Wah, mengko sikak ge tak jawabke je kok. Kali Bapak bareng ya mangke, Pak. Bareng ning apa? Supen niku. Wah, lah ora Pak aku wis ki. Anu sadene lho, Man. Sajene kae gedange kok gorene iku ndak rek. Niki aja dipangan bonge sajene. Iki nggo sesaji. Men kowe ora semaput. Bonge kula ngenalke. Ha, ya oleh. Keleh. Ora Pak Bong. Engko arep mangan wudelmu kok. Mangkel kok sajen kok sing mangan bonge lak ya. Lah sing bong niku nganu kok kangge katok. Apa kan wudel model-model. Lah ngene bong niku suwung. Bong suwo kok model-model. Bocah ora. Ngene iki ta putrane. Lah ngene iki, Pak. Lha mau dadi putrane sampean. Walah sing kandha sinten? Sampeyan kok clemongan arep mirang-mirangke wong e wae dirubung wong kae ngater arep mirang-mirangke wong. Dadi anak sampean ngono. Lah sing kandha sinten? Lho wong-wong iki anake sinten? Lah iki anake bojo sampean. Lah niki join karo kula. Oh, join to, Yan. Iki pancare iki kakang niku. Nek sing gojeng ilek nggih. Hah? Abange dhewe kok mboten rombongan ta sing gojeng. Engko ki diundang rombongan kok 400 wong ngono kae gojenge kowe. Biasane sok biasane sok dicakup mboten. Nggih, nggih di linggoke ten kursi jadi picek ngoten lho kecape niku dipicek nika lho kok mripat ditutupi. Ditutupi ning lan nutupi ya sing rapet ra. Tapi iki orang ngene gane nggih iki kita. Ning kursine. Anu pun gawe semprot tereng. Lah wae jangan tanggo nyemprot mripat bu. Ayo wes alat wis komplit. Lah kok tenge mboten nonton? Teng apa? Teng semprot niku. Iki ora ngecat pit iki kok dadi mun namung cilik nika. Cilik, heeh. Sos kuwi jenenge sos. Tamune pun kae pengajaran. Disuwunke pengestu ya lek disuwunke pengestu karo para rawuh. Nggih. Rajongane ngger iku niku to? Nggih, robongan. Nggih, ngger iku robongane iku niku. Wis kene anu lemahe diceluwek nggon adahi getih. Saren. Kok saren kepiye to? Ayo iki nggon adahi kok aja nganti nggo mendem melune kuwi. Melu. Gue mendem melu nih. Itu gelangnya nih gue dapet. Melu, lah kok melu? Pak Sinten, Pak Bang. Ikut. Pak Bang namanya Sinten? Jumat. Ngeten Pak Lakir? Loh, ikut Lakir ke kita? Jumat ini kok? Jumat ini memang tak Jumat ini. Jumat ini Lakir, Jumat ini awal. Urak sasi. Makanya ampun, ampun, ampun. Orang. Gamanku landep banget kok. Kok pucet tadi kok? Silet. Kok silet toh? Kok pucet tadi? Lo ngeblok jeruk riyen nggih. Heeh, ya ora rasa becake le. Sak kulite. Kulit gulane batu sekilo, Pak. Wah, lha nek ora amot cangkem kula ambon niku. Mang dublang riyen, Pak, mangke lho ora dadi rak mboten rasake. Iya bener, Kandrit, merasake dhewe. Ora ngrasake gula batu kali jeruk niku gebres-gebres. Dadi sampun gitu, Pak. Jeruk ora rasa meneh nek arep diantem. Bener, Pak, Bang. Jeruk pecel. Jeruk terus kali jeruk. Jeruk keprok. Jeruk kuwe. Limun. Limun ku napa? Limun. Limun ki ombe-ombe. Lha iki gali. Limun ki sing ngombe kae lho nang gendul kae. Iya, pengen karo. Nah, iya. Ya kuwi. Heeh. Nah, prabangan. Nggo pengacara. Di acarane disuwurke pengestu karo para lenggah. Nuwun para pun diparingi napa wong kula dereng diisik. Sebete apa nuwun iki napa? Amit-amit sewu aja gableh. Iki nggo pembuka kata. Para pinisepuh. Kakung Sa Putri. Para pinisilin. Weh. Rasa pengobatan. Wonten ing mriki kula awit naminipun wakilipun Bapak Mujiarjo. Bapakipun Junaedi. Dinten menika para tamu Kakung Sa Putri dipun suwun lenggah wonten dalem Bapak Mujiarjo sak perlu. Dipun suwuni kambahing pangestu lan pandongan. Anggenipun badhe nyupiti pun Junaedi. Lan pun sampun rawuh dugi titi wanci menika. Kula nyuwun saged pun tenang Mas Junaedi dipun supiti. Kula nyuwun anu dipun menapa nggih? Iringi kalian gongso menapa monggang napa cara ragrang manten. Monggo, panca dados. Ayo ayo ayo. Omah tawon tutur kan. Terus so, diwuri kapurit saged mari. Wah, bosok. Mboten semangat. Wis tempe ora. Niki pinten dinten sepindan? Iki sedina sewengi diculi. Ya diganti obat. Sing ngene iki sampeyan. Lho ora, bapak dak sampe mriko. Oh, bapakmu sing ngutul iki bapakmu. Lan kowe mangane kudu nganggo nyirih. Oh nggih, kula mung diweling kali simbah wingi. Kula mboten iso mangan bakaran tempe. Ayo ngene iki kaya ora mangan sing mambu lengo. Lah upamane kaya toncor barang kuwi ora. Anu wis iwak entuk mboten niku. Wae oleh kowe mengko ditongseng iwak ati. Oh, iki men gelis mari. Ati gori. Wae iwak kok. Iwak. Nek gelis sapi kowe papat kok. Sambel goreng. Lho jeruke sik entek 8 niku. Genepi kok 40. Mangan jeruk kok ngaten ngene ngamur le lara niku. Lah iya. Isih gemendro lah. Niki sing dipangan apa sak niki niku kebangan iku. Ha nek saiki ya magedang. Mboten nek matang. Lah semelang gedang. Sajen. Wis sajene iki teke bonge iki. gerobak ku. Pun dibayar niku tak sentok saja. Lha iya iki tak go muleh sajane kuwi. Ampun panten pitike. Ha yo men go urip-urip sih. Yur pinten Pak Bong ragate. Sesuk baleke nggih pitike ngene. Lho kok baleke tak go pengurip-urip, kok iki jenengan nek pengurip-urip aku, kowe men awet selamat. Wah lha niku aja dina wonten tetak 2000 sampean nggih pitik 2000. Lha iya. Ane keseng ora iso. Ana wong kok nyetaki 2000. Yur pinten ragate Pak tumbasane obat. Sithik wae ora sanggih rene tesih. Nang tesih mampet sedek. Nggih ta. Pak kula menek riyo-riyen nggih. Weh, ora kena. Bene angkoku. Bene ang kepiye kuwi? Iki ragate rasa kok 75.000. Walah. 7 dosa gangsal. Murah niku murah sana-sana lho. Iki tak bisa aku ki nulungi karo kowe. Oh nggih, nek sawek wonten gangsal 100 rupiah. 75. Kirangane, kirangane jeng nek pun bak do ewet. Bak do ewet. Kuwi iki nganu wae, wis aja kok bayar, kowe tak balek. Niki ajeng diresep-resep kiriye, pokoknya Pak Bong buatan sah. Oh, ini mah penaturi lenggah. Penaturi lenggah. Oh, ya. Canggir. Aku tak. Lede pun angsal. Oh iya, Pak, ini mangke tak kula diduduke kali tamu kabeh. Weh, ajeng diduduki napa ta niki? Niku sing bener. Lah ya disiarke menawi ing dipun supetaken dinten menika, menika utanipun Mas Jun. Mas Yuji ngenami Junet. Ya sing diperban wau dibengket. Weh, ora. Ora kok celemungan kaya. Lah mboten do ngerti nek kula pun ditetaki. Weh, wis ngerti anggere lakumu ki tok egehke lak ngerti. Nggih sing ditetaki sih niki to. Nah nggih. Nggih jenenge niki to. Iya anakku lho nggih namung. Mestane nek yo kirap niku didudukke gile ngoten dadine ben cetok to, Pak. Wis ora wis kabeh tamu ki wis preso nek sing disunatke ki gowe. Kabeh nek terus anu terus pasar rek dadi rotong. Anu kau nganu Pak Muji. Rene ngrembakanipun menika dadak. Nggih. Lho nggih radi. Awis sekedik. Pak Jumadi? Pak Jum? Ngelacak. Ngelacak? Kaki andang ngelacak, agak berpundung. Kok kaya andur tebu. Aja kok uke-uke, weh men turu. Weh aduh. Men hari kok. Kowe iki tuwa. Dadi men ditandani kok. Anu griming-griming gatel. Niki dalane niki mboten langsung nang sugih klethekan. Dadi niki dirembak sing tenang. Oh nggih Mas Yoga nggih. Niki kok kenapa iki jir kontes ya. Kontes pripun? Wong tradheke niku nggih sebih asline saking wetanan. Ah niki wau kula penrembakan tanggapane antarane nggih 100 kali dosa. Walah. Pak Jumadi. Niku dhuwit kabeh napa to mentah? Jumadi, Pak. Lho, angil nggih ngono. Hah? Wah, lha yo diampet sike. Ngoso gok riyen, Pak. Angel. Pancen yo koyo ngono kuwi syaraté angel wong salurane iki gebuntel tadi. Wis aja rame to engko tak draine wis. Kula niki gek dirembak. Niki didadekke napa mboten lek rembakan niku. Pokoke pinten-pinten manut kula. Nggih. Nek manut ta niki kula pasrahke ten rencang-rencang kabeh. Wong kula nggih namung tak demonten. Kangge ngiringi supaya tamu-tamu niki kasukan penggalihe, kula nyuwun rujak jeruk dibawani ngangge dandang. Nggih, iki menika wonten warang gananipun nggih. Dipun suwuni, suwuni bantuanipun warang kana angkung 100 kali dosa. Nggih. Kula niku rekane kula pun dirembak pun mboten. Ha iki sampeyan punya asma mumpung dereng masur Pak Bong. Heeh, piye? Niki nggih ngarep sing mboten iki sebuntel niku kaya wonten sing wadah. Kodere sapa? Kali niki ajeng hibur niku. Nggih, nyuwun pangapunten niki jeneti ta niku. Nggih, ning sirah mawon sing diani. Enggak kula ora kaya Jenedi. Ya jelas atim kok. Nggih mboten kula niki mboten pripun-pripun mengko le mengendhas. Monggo-monggo diwiwiti. Nyuwun-nyuwun bantuanipun Bu mangke supados ajeng dibawani dibawani. Bawani rujak jeruk. Monggo mawon. Kang ayo ora dewe kok. Wah, mangke nek kula awak dhewe marai. Marai mboten karu-karuan ternyuh kula. Oh turun nggih, Pak. Heeh, turun nek iso digo turu wae. Miring bare miring. Dipun, ledek saking siluk. Mengkurep, Kang. Oh, miring. Mengkurep. Wis kok ben ayo mengkurep. Mengkurep ae brunggangane iki dilali. Lah mengkurep nggih, Pak. Wae aja-aja. Bareng kula te. Pak, mergi Pak, mangi isik-isik, Pak. Dan anak sitok yang hati-hati nek kliwat. Nggih, kon kula kula wakili kula isik-isik. Sing ngerti. Kula kula isik-isik. Wah, barang isik kok kala kon niku. Wah. Wedange diganti wedang jeruk dicampur kecap. Pak, ha? Limune urung botol pun kula entake. Walah, wong sita kontak wolung botol. Ngelak terus awane. Niat wetengmu ki toko limun. Pak, kamu ndi? Apa? Iya. Wolung botol kok ya kontak kok lambe aku ngantek ra ngombe semenger lah mu ngombe. Sing srengi to. Ha? Ya, engko meditasi mbokmu. Langsung tepasi kanca kula mau mlebu aja ngene pasi nganggo sepatu bal. Ayo ora ora engko nak nyamplok mati ra kat. Kudu niki tepas cilik kae lho. Kok koyo ngejobel banget to. Wah, wis ora apa-apa. Karang engko nek wis telung dina rak mari terus mlebu sekolah meneh. Wis iso sekolah meneh. Wis wis kene ngger, tak kipasi kene. Anu sing kene diwedhaki, Bu, mangko do anu. Kok ora patang dibel diparemi, diparemi. Kaya saya suwe saya mbener. Kok diparemi ana ora, ana ora ana parmi ya parijan po. Pariman. Kale dibuntel ngenten iki kale tahe, Bapak. Piye? Nah, ya aku dhewe ora ngerti bahasa kowe kok. Kae bapakmu nek ibumu mat. Ayo lengo panjenengan sing anu ngono Jon. Ha. Iki Kyai Gaspo karo kancamu kae, meneh mariyang karo kowe. Nah. Ha, iki kadoku. Kucing. Ayo kan guru Pak. Nek kucing aja dicedhake kene ya. Arep dicet. Kok dicet. Kok ndak malah kucing iki. Lah sing dibel kuwi ora ngomongke kertu wong main iki dadi larangan. Jeneti weling kan ngadu terwelu kok, Pak. Pantes kok dicedhak-cedhake ngene niku. Wah, iki rada mriko. Terwelu genggola ta? Nggih. Isin nak tutup. Tinggi peternakan niku. Lah iya. Aja delok lho, Rin. Aku ora ngingetke. Kok nganggo dicekali? Kan ngapa? Ayo umum. Lah iya, umum rasane ngoten ora apa-apa, ora apa-apa. Kuwi dikeki apa ta kuwi? Dikeki cengkal. Tak dikrudok-krudok. Sebab iki engko nek jukuke ngono Pak, wayar Pak. Wayar ki apa? Niki kok ketenan udah dibonusi pontal sama ngono. Bonten-bonten ya. Ayo, ya. Aku nak kontol tenan nyenggol apa-apa, Mang. Mboten lak bayare dilebok sarung ngoten lho. Kok ya. Ayo pancen rasane iki panas kaya ngono kuwi ora apa-apa. Ora apa-apa. Sesuk teng air apa nggih, Mang nggih. Lah ngopo? Ngoten kok rajeng mangkat niku kitirane kula isih sendiri kok nggih. Sampluk. Swiwi motor mampu opet. Ambas ya. Ora. Nggih, maklum wong iki pancen cah rada edan. Dadi nek anu nggih, niki sing agung pengemonge wong iki pancen nggih mboten ana apa. Lah niki kula aku ati ya nek kowe rusuh supit. Kula tak nyuwun pamit niku obat sing kanggo seminggu. Niki sing kletek mangke kula sing dereke. Mangke sing kletek niki mang lem riyi. Oh. Oh niku Pak Bonge to, Pak. Anu lek mbok aku kowe ditetahi sapa? Ya cara dare, dare apa? Oh mangan sikek. Aku ora entuk mangan sego kok aku. Lho piye? Mbok kan mangan rabuk. Sing ngakon ki sapa ana wong? Salep wau kan dipir-piri salep wau. Iki salep ki dienggo mbok piye-piye sing ratu. Iki ra mboten entuk dipakani sego to. Ayo, ma, aku pasak, aku ramah sama masaknya kowe ya. Sini ditetaknya kowe, sini disalep, orang kok lambemu disalep ternyata ya. Ibu bapak tindak rini, orang mau? Anu mboten pak, biar. Ini sambung lebaran-lebaran, ngaten. Ayo. Iya, nambih katah tamu, no, simbah. Kita sih dong, lu balapan ngelangi dong. Simbah. Kok balapan ngelangi, bapak adik-adikku kok sing balapan ngelangi. Iki, dinak iki. Iki kancamu. Iki sesak ya disupiti nih, ngana kaya kowe, iki dijenengnya ditetes. Ampun kula ampun. Wes. Ampun ya. Wes sing ngremi sapa mbiyen. Pak sing ngremi kok diteteske niku. Diteteske iki padha karo disupiti kuwi. Ditindik kupinge. Dicoblos. Diteteske niku pi. Nah, ditindik kupinge sak mongso-mongso dinggone. Suwengan iki kena ngono lho. Iki yo penting lapangane malih. Weh, ora kena. Aja. Iki ana obat luar karo obat dalem. Aja iki lho, Jun. Nek kuwi keras banget ya, Le. Jeruke di mana? Jeruke di mana? Nah, iku obate keras. Liyane ngemot jeruk, ngemot napa? Ngemot jupamu kuwi. Niki obat batu kuwi, lho, batu. Lin obat luar karo obat dalem piye to? Yo, nek obat dalem iki gak diimpi. Sing obat. Obat luar iki kan mung ditambahke kuwi sing lara kuwi. Wis iki lho obate mangke nek teng jowo niku teng obat luar teng mriko ora tanti kok. Weh, lek ngono obat iki yo nang jero kene diwur-wurke. Bapak rampun duwe wur to kok datang njalo Pak. Lah wur kelembak kae. Mboten ana apa to Pak. Wur lah ora jodone kok. Ora jodone kae iki wur obah ya. Dadi men iso garing pokoke engko nek wis dipel wedang ya diwur-wur dibeban meneh. Pelen porin. Ya Allah. Lah ora kena kok ya. Wae ora kena. Sing ana ibu to Bapak. Coba-coba. Wae ora kena. Engko bapak simbok ya kena. Kale. Kale tangga teparo nggih lek ngepel. Orang ora. Bapak simbok. Ora tegese iki ya salah siji wae. Aja nganti tok utek-utek ngondak inspeksi. Mau simbok. Inspeksi. Nah, mau dumbul-dumbulke simbok ngaten iki. Lah ya manisis rada kepenak ana pancen nek kowe ora anu ya banyaki kaya kowe. Nah, ora tak dumbul-dumbul. Ora apa-apa, kowe cilik biar dikutam bombnya dumbul-dumbul ka tak. Napa kok? Mak mangun bolong-bolonge malah, Mbak. Saiki ya gila kok. Lah iki aku arep nglairake rasa panrima marang tamu-tamu, para tamu, rening para tamu anggenipun sami paring puja lan puji dhateng anak kula sampun mangge wilujeng sedayanipun. Kula tansah matur nuwun lan kula mboten badhe greneng menawi para lenggah sedaya anggenipun dhahar kekathah. Mugi-mugi kula enggak saget nyaur utang kula. Niki anu Pak Muji kula nyuwun pamit. Niki obat sing kanggo ngobati putrane sak jroning seminggu. Nggih, sing durung iku dadi lek-lek. Thank you.